Wes nasibe kudu kaya ngene. Duwe bojo kok ra tau ngapenake. Senang mureng omongane sengah. Kudu tak terima bojoku pancen kalah. Rasane ora karuan, ngrasake bojoku sing ra tau perhatian. Nanging piye maneh atiku wis kadung tresno, senajan batinku ngampet ana jero dada. Ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis nanging aku aga bisa tak tompo nganggo tulus sing ati tak trimo liramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane kaya ngene. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki senengane nuduh dikira lungo liyane yen wis ngono aku mung bisa meneng tak jelas to malah mung gawe kowe sepaneng di matamu aku iki ora tau bener kabeh mbok salahno rumangsa wis paling pinter. Ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis ben sing omongane semak seneng gawe aku susah nanging aku wega bisa tak tompo nganggo tulus sing ati tak trimo liramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane kaya ngene. Ibarate dele sing wis dadi tempe kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane abote duwe bojo sing mati seliramu tetep neng ati kita kendo wae tak nikmati uripe senajane galak bojoku pancen sing ayu dhewe kuat dilakoni nek ra kuat ditinggal ngopi tetep cinta senajan bojoku kalah. Mungkin wis dadi jodone senajan kahanane kaya ngene. Ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis ben sing omongane sengak seneng gawe aku susah nanging aku wega bisa tak tompo nganggo tulus sing ati seliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanan.